Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Ba'fadl rahimahu taala. Kita masih di kitab sholat atau bab sholat. Kemudian masuk siapa saja yang diwajibkan sholat. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala faslun. Tajibu as-sholatu ala kulli muslimin balighin aqilin tohirin. Wajib sholat yaitu untuk siapa? Sholat wajib. Muslim. Baligh. Berakal, kemudian suci. Maka sholat wajib, ya, sholat fardu, itu hukumnya wajib bagi person-person yang terpenuhi syarat. Yang pertama Islam. Sehingga kalau orang kafir asli kafir, tidak dituntut sholat di dunia meskipun nanti dia menyebabkan disiksa di neraka. Dan tidak ada kewajiban qadha bagi orang kafir yang masuk Islam. Adapun orang yang murtad, maka wajib dia mengqadha sholatnya yang tentunya ia tinggalkan ketika murtad. Murtad 1 tahun tidak sholat, kemudian masuk Islam lagi, maka 1 tahun harus diqadha. Kalau orang murtad ya, kalau kafir asli tidak. Syarat yang kedua tadi disebutkan balik. Ya, sehingga kalau anak kecil, yaitu tidak ada kewajiban sholat. Dan juga tidak ada kodok setelah balik. Meskipun ada yang mengatakan disunahkan untuk mengkodok, yang terlewat tidak dilakukan ketika sudah tamyiz. Yang ketiga, berakal. Tadi disebutkan al-aqil. Maka tidak ada kewajiban sholat bagi orang yang gila atau pingsan, mabuk. Ya. Dan tidak ada qadha bagi yang tidak muta'adi. Muta'adi itu melakukan hal-hal tadi atas kesalahannya dia. Misalnya mabuk. Nah, mabuk muta'adi ya karena dia menyengaja ya, kesalahan dia sendiri. Yang tidak muta'adi itu mabuk yang misalnya dia menyangka bahasanya ini khamar, ternyata ini adalah misalnya jus, nah, ternyata khamar. Nah, atau dia dipaksa, nah, ini enggak muta'adi. Kalau tidak muta'adi, tidak kodok. Kalau muta'adi, dikodok. Jadi tadi ya, gila, pingsan, mabuk. Nah. Maka tidak mengqadha asal dia tidak muta'adi, bukan kesalahannya. Tapi kalau kesalahannya dia, sehingga menyebabkan dia gila, pingsan, dan mabuk, maka wajib. Kemudian yang keempat, syaratnya adalah wajib sholat kalau dia tohir. Yaitu terbebas dari haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas, nggak wajib sholat ya, haram. Kemudian ada syarat tambahan, inderanya normal, yaitu indera di sini penglihatan dan pendengaran. Sehingga orang yang tercipta dalam keadaan, ya, terlahir dalam keadaan buta plus tuli, maka tidak wajib sholat. Karena nggak ada dakwah yang bisa sampai kepadanya. Mau diajari pakai apa? Meskipun dia bisa bicara, tapi kalau terlahir dalam keadaan buta dan tuli, maka tidak wajib sholat. Atau terlahir dalam keadaan normal, tetapi sebelum tamyiz sudah hilang. Kemudian sebelum tamyiz dia buta atau tuli. Ini juga tidak wajib. Kemudian syarat yang lain sampainya dakwah. Kalau nggak sampai dakwah, misalnya hidup di tempat terpencil, yang nggak ada dakwah masuk di situ, maka tidak wajib baginya karena belum ada informasi tentang kewajiban sholat. Wajibu qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wajibu 'alal waliyyi an ya'mura as-sabiyya biha li sab'i sinin. Wajib bagi wali untuk memerintahkan sobi anak kecil yaitu memerintahkan sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Wayadribahu dan memukulnya ala tarikhiha karena meninggalkan sholat li ashrin karena umurnya sudah 10 tahun. Wasobiyatu kasobi anak perempuan sama hukumnya seperti anak laki-laki. Jadi wali di sini adalah usul dari sobi atau sobiyah. Untuk bapak atau ibu, ya usulnya wali. Maka wajib bagi wali dari anak untuk memerintah. Ini disebutkan wajib. Untuk memerintah anaknya ketika sudah 7 tahun. Dengan catatan sudah 7 tahun dan sudah tamyiz. Ya. 7 tahun dan sudah apa? Tamyiz. Harus terpenuhi dua. Wajib memerintah anak tadi ketika sudah tamyiz dan sudah genap 7 tahun. Kalau dia tamyiz belum 7 tahun tidak wajib diperintah. Kemudian 7 tahun belum tamyiz juga tidak wajib. Dan ini hukumnya fardu kifayah. Sehingga boleh salah satunya yang memerintahkan. Dan disebut tamyiz kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Ada pula yang mengatakan dobitnya adalah yaitu yafhamu al-khitab wa yarudu al-jawab. Bisa paham perkataan dan bisa menanggapinya. Tapi yang terbaik yang dipilih di sini yang pertama disebutkan adalah makan, minum sendiri, cebok sendiri. Wa idza balagha as-sabiyyu aw tahuratil haidu awin nufasa'u aw afaqa al-majnunu qabla al-khuruji al-waqti bi qadri takbiratin wajaba qada'u tilka shalah. Jika seorang anak kecil balagha menjadi balig atau orang haid atau nifas menjadi suci aw afaqa al-majnun atau orang gila sudah sadar dari gilanya sudah waras. Qabla khurujil waqti bi qadri takbiratin. Yaitu sebelum keluarnya waktu seukuran takbiratul ihram. Maka wajib mengqadha salat di waktu tersebut. Wajibu aidon dan wajib pula qadha'ul fardhi alladhi qablaha. Idza kana zuhran au maghriban. Dan wajib pula mengqadha sholat fardu yang sebelum sholat tadi. Jika sholat tersebut adalah zuhur atau maghrib. Ini diistilahkan zawalul mani. Hilangnya mani. Tadi kan anak kecil belum wajib sholat. Nggak wajib sholat. Orang haid tidak. Gila tidak. Nah sekarang ada keadaan. Dia anak kecil ini menjadi balig. Berarti statusnya kan jadi wajib. Kemudian orang yang haid nifas suci. Berarti statusnya menjadi wajib. Orang gila jadi waras menjadi wajib. Kapan terjadi ini semua? Ketika sebelum keluar waktunya. Meskipun seukuran takbiratul ihram. Ya, sehingga misalnya di waktu zuhur. Akhir-akhir waktu zuhur menjelang asar. Dia suci dari haid. Ya, gitu kan? Atau si sobi menjadi balig. Maka wajib mengqadha sholat zuhur tersebut. Meskipun tadi tersisa satu waktu yang sempit ya. Tadi adalah seukuran takbiratul ihram. Jadi mepet sudah mau sholat, waktu sholat asar masuk itu dia balig. Ya. Atau berhenti darah haid. Maka setelah itu kan masuk sholat asar. Lalu zuhur tadi diqadha. Ya. Plus ada tambahan mengqadha sholat fardu sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Jika yang sebelumnya adalah sholat zuhur atau sholat maghrib. Artinya mengqada salat sebelumnya kalau salat sebelumnya itu bisa dijamak dengan salat yang dia berada di waktu tersebut. Misalnya ya. Kalau asar itu kan bisa dijamak dengan zuhur. Maka kalau ketika dia itu suci dari haid di akhir-akhir waktu salat asar ya, sudah maghrib, ya. Maka wajib mengqada salat asar. Karena sebentar lagi langsung masuk maghrib kan. Asar wajib dikodok plus zuhur. Nah, kenapa zuhur wajib dikodok? Karena ini bisa dijamak dengan asar. Jadi sholat sebelumnya, kalau bisa dijamak dengan sholat di waktu ketika dia itu suci tadi, nah, atau sudah menjadi wajib, maka itu juga dikodok. Kalau sholat sebelumnya tidak bisa dijamak, maka tidak dikodok. Misalnya, kalau tadi di akhir sholat akhir waktu sholat asar, maka sholat asar plus zuhur dikodok. Di akhir waktu sholat isya menjelang terbit fajar shadiq, maka sholat isya dikodok sama sebelumnya maghrib, karena maghrib dan asar maghrib sama isya bisa dikodok. Nah kalau misalnya sholat subuh ya, di akhir-akhir waktu subuh. Ya, sebelum matahari terbit suci, berarti apakah isya dikodok? Tidak, karena isya nggak bisa dijamak dengan subuh. Di akhir waktu zuhur, zuhurnya dikodok. Sebelum zuhur apa? Subuh dikodok nggak? Tidak, karena zuhur tidak bisa dijamak dengan subuh. Ya, nanti dilihat bisa dijamak atau tidak. Wa idza dakhala al waktu. Sekarang ini masalah turuwi al mani. Munculnya penghalang. Kalau tadi hilangnya penghalang sholat sehingga status menjadi wajib, sekarang munculnya manik penghalang sholat. Wa idza dakhala al waktu, jika waktu sholat sudah masuk, wa maudho qadru ma yu'adda fihi al fardu summa hadatil mar'atu awi au nufisat au junna qabla sholah au junna qabla sholah wajaba qada util kasolah. Sudah masuk waktu dan sudah berlalu seukuran waktu bisa digunakan untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian ternyata perempuan ini keluar darah haid atau darah nifas atau menjadi gila sebelum sholat. Ini dia masuk waktu sholat zuhur. Kemudian misalnya nih 15 menit kemudian dia keluar darah. Nah, belum sempat sholat. Maka wajabah qada'u tilka sholah. Wajib mengqada' sholat tersebut. Wajibu alal abai. Wajib bagi abak wa ummahat. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Wasayidil abidi. Tuan-tuan atau juragan, majikan, pemilik budak-budak, wajib apa? Ta'limul auladihim. Mengajari anak-anaknya as-sighari yang kecil, wa'abidihim, budak-budaknya. Ngajari apa? Ma yajibu alaihim ba'da buluhihim. Ini kewajiban orang tua. Ya. Kewajiban orang tua dan pemilik budak mengajari, orang tua harus mengajari anak-anaknya. Apa yang diajari? Hal-hal yang wajib dilakukan setelah balik. Ya, karena Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Apa itu minat toharoti berupa toharoh, wasolati solat, wasyami syam, wa ghairi dzalika dan selain itu. Ya, ini kewajiban orang tua ya, berarti ya. Punya kewajiban untuk mengajari. Ya. Sehingga harus, berarti harus, kalau bisa diajari sendiri, maka harus diajari sendiri. Kalau nggak bisa, maka dicarikan guru, pembimbing yang untuk bisa mengajari. Kalau orang tua berarti nggak ngajari nggak bisa, nggak diberikan ke guru, berarti dosa. Ini kewajiban orang tua. Ya, wajib. wa yu'arifuhum tahrima zina waliwati. Diberitahu, ini si wali memberitahu pada anak-anaknya tadi atau budak keharaman zina. Ya, keharaman zina apa itu zina? Yaitu masuknya hasyafah di farji yang muharram. Kemudian keharaman liwat. Nah, ini sejak kecil dia diberitahu. Ini orang tua harus memberitahu anaknya ini zina hukumnya haram. Liwat hukumnya haram. Ya. Liwat apa? Memasukkan kepala zakar ke dubur. Baik itu duburnya laki-laki atau perempuan. Itulah perbuatan haram ya. Ini harus diberitahu. Wasariqati diberitahu juga. Anaknya diberitahu bahwasanya mencuri itu apa? Haram. Yaitu ahzul mal zulman khufyatan. Mengambil harta dengan zolim sembunyi-sembunyi. Namanya mencuri. Wasur bil khomri. Kemudian haramnya meminum khomer. Wal muskiri. Yaitu yang memabukkan. Kemudian muskir yang memabukkan. Wa tahrima al-kadzibi qalilihi wa katsirihi. Haramnya kadzib berdusta baik itu sedikit atau banyak. Wal ghibati diberitahu juga bahasnya ghibah itu haram. Yaitu menyebutkan keadaan saudara kita muslim dengan sesuatu yang dia kalau mendengar akan tidak suka. Meskipun itu jujur. Wa namimati keharamannya adu domba. Wa syibhi dzalika ya. Jadi namimah itu naklu kalam nas ba'dihim ila ba'din ala jihatil ifsad. Membawa satu perkataan ke perkataan ke orang lain ya. Tujuan untuk merusak hubungan atau mengadu domba tadi. Wajib hidalika dan semisal dengan itu hal-hal yang diharamkan. Jadi kewajiban orang tua adalah seperti itu. Maka bisa jadi anak-anak itu ada yang mencuri kan nggak tahu hukumnya mungkin ya. Bisa jadi ya. Karena dikira mungkin itu ya biasa saja seperti itu. Dan mungkin ada yang ghibah ya seperti itu. Nah, menggunjing temannya karena nggak tahu hukumnya. Nah, maka ini siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Orang tua harus punya kewajiban untuk mengajarkan apa yang wajib dikerjakan, dikerjakan ketika balik dan yang haram yaitu ketika balik tadi. Makanya kewajiban kita harus belajar sehingga nanti ketika punya anak harus diajarkan hal tersebut. Wa yu'allimuhum annahum bil bulughi yadkhuluna fi taklif. Kemudian anak-anak diberitahu juga nih kalau kamu sudah besar balik mimpi basah atau usia 15 tahun itu nanti sudah punya tanggung jawab ya. Kewajiban harus dilakukan, keharaman harus ditinggalkan. Maka kalau meninggalkan kewajiban maka dosa. Jadi harus diberi tahu. Kalau sudah balik itu sudah sendiri urusannya ya. Dia harus nanggung sendiri. Kalau dosa ya ditanggung tanggung sendiri. Artinya sudah tercatat ya. Kalau belum balik kan nanti di situ apa namanya belum tercatat apa dosa masih diangkat apa pena tadi. Wa yu'arafu asabiyu di alamati al-bulughi sobi dan sobia. Kemudian anak kecil ini juga diberitahu di sini ya, diberitahu ciri-ciri balik ya. Anaha ciri-ciri alamati al-bulughi anaha bi khamsa asyrata sanatan. Kalau dia umurnya sudah 15 tahun qomariyah tahdidiyah pas boleh kurang. Dihitung sejak dia lahir dari ibunya. Lahir jebrol tanggal berapa, pukul berapa? Nanti dihitung, nah, kalender Hijriah sampai pukul tersebut, gitu kan, 15 tahun. Nah, itu berarti dia sudah balik. Nah, itu harus diberitahu. Au bil ihtilami, atau balik juga dengan ihtilam. Baik itu laki-laki atau perempuan. Tadi juga 15 tahun itu baik laki-laki atau perempuan. Ini ihtilam, ya, mimpi basah juga baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ini nanti 9 tahun qomariyah takribiyah. Tidak pas. Karena bisa nanti kurang. Bisa nanti apa? Kurang seukuran, yaitu satu siklus haid dan suci. Nanti ada ya. Au bil haidi fil mar'ati. Atau balik itu juga diketahui dengan haid. Ini perempuan, anak perempuan sudah haid. Kalau umurnya yaitu 9 tahun qomariyah takribiyah. Yaitu takribiyah itu tidak mesti pas. Artinya bisa kurang. Jadi kurangnya ini adalah kurang dari yang tidak mencukupi satu kali siklus haid dan satu kali siklus suci minimal pada masing-masing. Di minimal satu kali siklus haid berapa? 1 hari 1 malam. Minimal suci 15 hari, 15 malam. Maka kurang dari itu. Berarti total 16. Kalau kurangnya di bawah 16 hari, maka bisa dinyatakan darah haid. Misalnya, ini si anak perempuan umurnya 9 tahun kurang 10 hari misalnya. Keluar darah. Oh, berarti di bawah 16 hari kan? Berarti darah haid. Tapi kalau dia 9 tahun kurangnya misalnya 17 hari misalnya, maka bukan darah haid. Nah, darah fasad. Nah, istihadah, darah penyakit. Nah, ini di bawah 16 hari. Wa ujratu man yu'alimuhu, biaya untuk orang yang mengajari. Nah, kalau nggak bisa ngajari sendiri, maka diambilkan dari mana? Wa ujratu man yu'alimuhu hadza, ya tadi ngajari macam-macam, fi malihi, hartanya anak kalau punya. Ya. Kalau punya ya. Kalau anaknya punya harta, diambil dari situ. Fa illam yakun lahu malun, kalau si sobi anak enggak punya harta, fa'ala man tajibu alaihi nafaqatuhu, maka wajib dibeban apa, wajib nanti kewajiban ini dibebankan pada orang yang wajib menafkainya, ya. Wajib menafkainya. Berarti bapak dan seterusnya ke atas, atau kemudian ibu dan ke atas. Jadi pertama urutannya harta anak enggak ada, harta ibu, harta bapak kalau enggak ada, ibunya enggak ada, baitul mal, kemudian nanti kalau enggak ada kaum muslimin yang berkecukupan. Itu semua ada urutannya. Faslun wa syurutu as-salati sitatun, syarat-syarat salat. Artinya syarat sah nanti kalau ini terpenuhi berarti apa? Sah salatnya. Kalau enggak terpenuhi tidak sah. Wa syurutu as-salati sitatun, ada 6. Al-awalu ma'rifatu waqtiha kama taqaddama. Mengetahui waktunya sebagaimana telah dijelaskan di pasal sebelumnya. Zuhur dari apa, mulai apa, masuknya asar seterusnya. Ya, harus tahu. Ya, nanti bisa dengan apa? Ya, tahunya dengan misalnya melihat langsung ya, atau informasi dari orang yang dipercaya. Kemudian jika tidak mampu mengetahui waktu masuk sholat, maka harus bagaimana? Berarti menerima informasi dari orang yang dipercaya. Ya, yang orang yang dipercaya itu mengetahui waktu sholat dengan yakin. Semisal dengan itu informasi dari adzan, orang yang bisa dipercaya. Kalau tidak ada orang yang bisa dipercaya, thiqah, memberikan informasi tentang maksudnya waktu sholat, wajib berijtihad, berupaya. Ya, berupaya apa? Untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Dengan cara tadi dirosah atau hirfah. Ya, dengan tadarus membaca Al-Quran atau wirid dan seterusnya. Atau profesi. Ya, itu urutan ketiga. Ya, sehingga kalau dia mengerjakan sholat, asal mengerjakan tanpa lihat waktu, tidak ada keyakinan atau zon, bahasanya waktunya sudah masuk, maka enggak sah sholatnya. Meskipun kenyataannya apa? Sudah masuk waktunya. Nah, jadi kalau di bab ibadah harus ada satu nafsul amr, yang kedua harus zon mukalaf. Beda dengan bab mu'amalah. Ya. Di sholat, misalnya sudah siang nih, sholat zuhur. Tapi pas sholat dia nggak tahu nih masuk waktu atau nggak. Nggak ada prasangka kuat apalagi yakin. Asal saja. Dia sholat ternyata memang sudah masuk waktunya nggak sah. Ternyata memang sudah masuk waktunya. Sah nggak? Tidak. Karena ketika sholat tidak ada zon, bahasanya sudah masuk waktu sholat. Nih, sehingga kalau di bab ibadah ada seperti itu. Nanti beda dengan mu'amalah. Wastiqbalul qiblah. Harus menghadap qiblah yaitu Ka'bah. Yang dihadap adalah fisik, ain. Ya. Secara yakin kalau dia melihat atau menyentuh. Ya. Sehingga kalau nggak ada jarak antara dia dengan Ka'bah, maka harus menghadapnya fisiknya. Fisiknya mana? Harus diarahkan ke fisiknya. Nah, kalau dia ada penghalang seperti kita jauh sekali, maka harus dawdhon. Bahwasanya dia menghadap fisik. Jadi kalau dari dalam mazhab menghadapnya fisiknya, bukan arah. Oh, kiblat di arah barat, pokoknya menghadap barat, itu enggak bisa. Jadi harus ada zon, hadapnya ke fisiknya. Meskipun itu zon, kalau yakin kan susah. Illa kecuali finnafilati fi safar. Kecuali dia tidak menghadap kiblat di sholat sunnah ketika safar. Yaitu ketika dilakukan safar. Jadi boleh tidak menghadap kiblat ketika yaitu sholatnya sholat sunnah di safar meskipun safarnya pendek. Karena safar terbagi dua, safar pendek, safar panjang. Safar panjang dua marhalah, ya, sekitar 83 km yang masyhur. Kalau muktamad malah sekitar 144 km. Nah, kalau di bawah itu namanya safarnya qasir. Ini boleh juga meskipun safarnya qasir. Intinya dia sudah meninggalkan baladnya, negerinya, kemudian meskipun tidak sampai dua marhalah. Nah, sholat sunnah ketika safar itu boleh dalam keadaan berjalan, boleh juga dalam keadaan menunggangi kendaraan. Ya. Ya, nanti ketika dia menunggangi kendaraan, maka kalau misalnya dia bisa takbiratul ihram dalam keadaan menghadap kiblat, maka harus takbiratul ihram dengan menghadap ke kiblatnya. Takbiratul ihram saja, ya. Karena untuk seterusnya susah misalnya. Nanti kalau seterusnya arahnya ya arah sesuai dengan arah tujuannya. Itu kalau menunggangi kendaraan. Jadi menunggangi kendaraan itu atau bisa kita bagi menjadi dua ya. Menunggangi kendaraan yang memungkinkan untuk sholat sempurna, misalnya di kapal itu bisa sholat sempurna. Ya, berdiri rukun-rukunnya bisa semua sempurna, bisa menghadap kiblat. Nah, itu maka harus seperti itu. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya artinya susah untuk menghadap kiblat di semua gerakan sholat, maka wajib ketika takbiratul ihram saja. Ya. Itu pun juga tadi kalau bisa untuk takbiratul ihram. Kalau berjalan, maka wajib menghadap kiblat ketika empat keadaan. Jadi sholat nanti dibagi. Empat keadaan itu nanti menghadap kiblat, empat keadaan lainnya dia jalan. Jalan biasa, enggak menghadap kiblat. Ini sholat sambil jalan. Ya. Menghadap kiblat satu ketika takbiratul ihram, dua ketika rukuk, tiga ketika sujud, empat ketika duduk di antara dua sujud. Ini harus menghadap kiblat. Takbiratul ihram jalan menghadap kiblat dulu. Kemudian nanti pas baca Fatihah boleh belok gitu kan. Jalan sambil baca Fatihah. Rukuk menghadap kiblat lagi, rukuk. Nah. Kemudian i'tidal boleh tidak. Sujud harus menghadap kiblat, duduk di antara dua sujud harus menghadap kiblat. Empat keadaan harus menghadap kiblat. Kalau yang berjalan ketika berdiri tadi, ya, kemudian i'tidal, tasahud, salam. Qiyam, i'tidal, tasahud, salam. Empat juga. Ya. Ini sambil jalan bisa. Baca Fatihah sambil jalan, tasahud, salam juga. Syarat fikrunya satrul aurati, menutup aurat. Ya, menutup aurat ini harus posisinya atau bentuknya adalah seperti baju yang dipakai, artinya bentuknya apa terpakai, bukan kotak ya, misalnya dia di kotak gitu. Nah, itu nggak bisa, kotak sempit masuk di situ maka nggak bisa, harus bentuknya apa seperti memakai baju gitu ya. Kalau enggak ada penutup aurat, maka sholat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu mengulang sholatnya. Yang keempat, wathoharatu al-hadatsaini. Sholat harus suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Wathoharatu an-najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Suci dari najis, baik itu di baju, badan, atau tempat. Ya. Dan semisal dengan baju adalah apa-apa yang dibawa. Jadi membawa najis enggak bisa. Ngantongi najis gitu kan, ngantongi darah misalnya. Atau ngantongi membawa najis ya, biasa mungkin contohkan apa? Anak kecil pakai popok ada najisnya, ini kan membawa najis. Semisal baju adalah apa yang dia bawa. Kemudian tempatnya juga ya, tempat yang nanti akan bertemu dengan badan. Tempat yang akan bertemu, bersentuhan dengan badan. Kalau enggak bersentuhan, enggak mengapa. Wa ma'rifatu furudi sholati wa sunaniha. Syarat berikutnya, tahu fardu-fardu sholat dan sunah-sunahnya. Ya, di sini intinya, dia tidak boleh meyakini satu fardu sholat diyakini sunnah. Ini misalnya Al-Fatihah itu kah fardu, dia yakini sunnah maka tidak boleh, tidak sah. Ini rukuk itu kan fardu, oh dia yakini sunnah maka enggak boleh. Ini intinya ini yang tidak sah kita sebutkan itu aja ya. Wa auratu rajul wal amah ma baina suratiha suratihima wa rukbatihima. Aurat laki-laki ya dan laki-laki merdeka rajul wal amah budak perempuan, auratnya adalah antara pusar dan lutut. Jadi aurat nanti ada dua macam. Aurat yang dalam artian wajib ditutup, yaitu aurat hakiki yang disebutkan di sini nanti di bab sholat ini. Ada juga aurat yang dalam sisi dari ditinjau dari diharamkan untuk dipandang nanti di bab nikah. aurat laki-laki dan budak perempuan antara pusar dan lutut. Ya. Ini di dalam sholat. Berarti lutut aslinya bukan aurat. Pusar juga bukan aurat. Tapi wajib ditutup sebagiannya paling tidak. Agar bisa sempurna menutup semua aurat. Wa auratul hurati. Adapun auratul hurah perempuan merdeka fi sholati. Yaitu dalam sholat indal ajanibi. Di sisi di hadapan ajnabi. Adalah jami'u badaniya ilal wajha wal kafaini. Semua badan kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nanti ketika apa nih? Sholat. Sehingga di sini telapak kaki bagian dalam wajib ditutup. Nanti kalau enggak ditutup berarti tidak sah sholatnya. Karena dikecualikan hanya wajah dan dua telapak tangan. Dua telapak tangan sampai apa? Pergelangan. Adapun kalau auratnya perempuan merdeka atau budak perempuan ditinjau dari boleh tidaknya dipandang laki-laki ajnabi, maka jami'u badaniha semuanya. Jadi tadi di matan ini adalah di matan sini mutasolatif ini dia aurat hakiki. Tapi kalau dikatakan aurat perempuan di hadapan rojul ajnabi bukan mahramnya dari sisi boleh dipandang tidak adalah semua badannya tanpa terkecuali. Jadi apa? Sehingga wajib itu ya. Dan kedua telapak tangan perempuan merdeka wajib ditutup di hadapan laki-laki ajnabi. Karena of fitnah. Tidak boleh dilihat. Semua. Semua tanpa terkecuali tubuh wanita tidak boleh dilihat laki-laki non mahram. Sehingga wajib ditutup. Meskipun wajah dan dua telapak tangan secara hakiki bukan aurat. Tapi haram di mana ya harus ditutup. Nah itu bedanya gitu. Sehingga nanti biar tidak salah. Nah memang secara hakiki wajah dan dua telapak tangan bukan aurat. Tapi dari sisi boleh nggak dipandang oleh laki-laki non mahram? Haram. Maka bagaimana? Ya ditutup. Nah, sehingga wajib ditutup. Wah, kemudian wa'indama ya, aurat perempuan merdeka tadi ya di sisinya di hadapan mahramnya itu mahram-mahramnya laki-laki ya kakaknya bapaknya turunnya kemudian di hadapan juga perempuan-perempuan lain dan juga ketika sendiri adalah antara pusar dan lutut. Nah, ini ada perempuan merdeka di hadapan mahramnya ya auratnya adalah antara pusar dan lutut. Atau di hadapan perempuan muslim yang lain. Atau ketika dia sendiri. Perempuan sendiri. Gak ada siapa-siapa. Boleh gak buka-bukaan? Gak boleh. Gitu. Harus ditutup. Apa? Pusar dan lutut. Nah, kecuali ada aja. Kalau gak ada gak boleh. Nah, karena ini aurat. Ya. Aurat. Adapun kalau di hadapan perempuan kafir. Atau perempuan-perempuan fasik, fasikoh, maka nanti auratnya itu yaitu yang tidak biasa nampak ketika beraktivitas. Artinya boleh dinampakkan bagian-bagian tubuh yang biasa nampak ketika aktivitas, semisal kepala, wajah, leher, kedua tangan sampai lengan, kaki sampai lutut, itu boleh dinampakkan di hadapan perempuan kafirah dan perempuan fasik. Berarti kalau pusar ke atas enggak boleh ditampakkan di hadapan perempuan kafirah dan muslimah fasikah. Ya dibedakan. Ya. Kalau di hadapan muslimah ghairu fasikah enggak apa-apa. Kalau fasikah enggak boleh. Wa yu'fa an dami. Nah, sekarang apa ini? Najis yang dimaafkan ya. Wa yu'fa an dami ma la nafsa lahu sa'ilah. Dimaafkan yaitu darah dari hewan yang tadi darahnya tidak mengalir. Misalnya apa? Kutu, tadi kemudian nyamuk dan seterusnya. Wa an wanimi dzubab, kotoran kotoran apa? Lalat ya. Wa an damil basarat qalilihi wa katsirihi. Kemudian darah apa namanya? Jerawatnya. Jerawat atau semisal itu sul baik sedikit atau banyak. Ini dimaafkan. Wa an qaihi damamil wasaditiha. Kemudian juga qaih. Qaih ini apa namanya? Nanah. Nanah dari bisul dan sodit. Yaitu darah yang menuju apa? Fasad. Itu kalau nanah. Kalau sodit, yaitu cairan nanti bercampur dengan darah. Atau darah bercampur dengan nanah, namanya sodit. Wa anil qalili min damil ajnabiyyi. Nah ini dia. Dimaafkan darah ajnabi. Ya. Itu kalau sedikit. Ya. Jadi darah ajnabi adalah darah ajnabi adalah darah apa? Yang menimpa seorang dari pihak lain. Darahnya orang lain menimpa kita. Ya. Di sini kalau sedikit dimaafkan. Ya. Atau darah diri kita sendiri pindah tempat. Ya. Misalnya tangan kanan berdarah pindah ke tangan kiri. Ya. Maka yang pindah ke kiri ini menjadi ajnabi. Sehingga kalau masih di tangan kanan berarti tidak ajnabi. Nah kalau ajnabi dimaafkan kalau sedikit. Ya. Wah, kemudian illa al-kalba wal-khinzir. Kecuali apa nih najis dari anjing dan babi, maka meskipun sedikit tidak dimaafkan karena hukumnya berat. Faslun furudu sholati fardu-fardu sholat sab'ata asyara. Ada 17. Ya. Nanti terjadi perbedaan pendapat. Hitungannya ada 17, ada 13, tapi hakikatnya sama. Nanti di situ ada perbedaan. Tumakninah ada yang dihitung 1, ada yang dihitung 4, ada yang tidak dihitung misalnya. Tapi intinya sama. Jadi fardu-fardu sholat itu perlu kita ketahui karena kalau ditinggalkan maka batal sholatnya. Ya, fardu sholat ini rukun-rukun sholat ya. Ini kalau 17 itu tumakninah dihitung 4. Ya. Karena nanti ada tumakninah pada rukuk, pada itidal, pada sujud, dan duduk di antara dua sujud. Di empat tempat ini disyaratkan ada tumakninah. Karena di empat tempat ini, dia tidak disyaratkan ada zikir di situ. Sehingga disyaratkan tumakninah, agar nanti apa namanya ada batasannya. Kalau dia cepat, nggak sampai tumakninah, maka batal sholatnya. Al-awalu niat, yang pertama niat. Kemudian fa'inkan hati sholatu fardun. Kalau sholatnya sholat fardu, maka wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyatul fardiyati minal balighi. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, ya, di dalam bab ini masalah niat, unsur-unsur niat yang harus disertakan, maka sholat terbagi menjadi tiga. Ya. Ada sholat fardu, kemudian ada sholat sunnah yang muqayyad. Muqayyad diikat dengan sebab atau waktu. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Jadi ada tiga jenis sholat, nanti kaitannya dengan niatnya bagaimana. Niatnya harus mengandung unsur apa saja, dibedakan antara sholat fardu, sholat sunnah yang muqayyad, dan sholat sunnah yang mutlak. Kalau fardu, wajib yaitu qasdu fi'liha. Yaitu meniatkan perbuatannya adalah sholat. Jadi kita itu gerak-gerak gitu. Itu niatnya untuk ada niat sholat enggak atau memang gerak-gerak sendiri olahraga gitu kan. Nah, maksudnya ini diniatkan perbuatannya itu sholat. Kemudian harus ditakyin ya. Harus ada takyinnya, ini sholat apa? Sholat fardu, sholat zuhur atau sholat asar ya. Kemudian niat fardiyah, menyebutkan fardu. Jadi kalau diwakili dengan kata-kata, tiga tadi, qasdu fi'il, ta'yin, kemudian fardiyah. Fardiyah bagi yang balik di sini. Bukan dari yang anak kecil. Ini ada khilaf. Anak kecil wajib menyebutkan fardiyah atau enggak, karena anak kecil tidak wajib sholat. Nah, kalau yang balik, ini sepakat, harus ada tiga. Jadi, qasdu fi'il itu maksudnya kata-kata usoli saya ingin sholat. Ada di dalam hati seperti itu. Kemudian fardiyah, fardu. Harus menyebutkan fardu. Kemudian ditakyin zuhur. Usoli fardu zuhri. Udah itu. Atau usoli zuhra fardon. Maka harus mengandung tiga ini kalau sholat fardu. Di dalam hati. Nah, yang teranggap adalah yang di dalam hati. Meskipun memang fuqaha Syafi'iyah dan jumhur fuqaha mengatakan disunahkan talafut. Ya. Ada khilaf yang sudah ma'ruf dan masyhur dan berulang-ulang. Nah, seperti itu sudah paham semuanya ya. Tapi di sini intinya adalah yang fardu yang di dalam hati. Sehingga enggak apa-apa kalau enggak ada talafut itu enggak masalah. Kemudian wa in kanat nafilatan muaqqatatan kal witri. Kalau sholatnya sunnah nafilah, sunnah muaqqatatah dibatasi waktu seperti sholat witir, au zata sababin kal kusuf atau punya sebab seperti sholat gerhana matahari, wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha, wajib memaksudkan fi'il yaitu sholat dan takyin, mentakyin menentukan sholat apa. Ya, misalnya sholat witir berarti harus ada usoli al witro gitu. Sunahnya nggak disebut nggak apa, nggak harus saya niat sholat sunah witir, sunahnya nggak wajib disebutkan. Tapi kalau witirnya harus disebutkan. Sholat duha berarti apa? Nanti usoli misalnya sunata duha atau niat sholat duha gitu. Pokoknya dalam hati itu saya itu ingin sholat duha. Udah gitu memang ya. Berarti niat sholat dan ditentukan sholatnya apa. Jadi kalau qobliyah, sunnah qobliyah zuhur atau sholat sunnah ba'diyah zuhur. Nah kalau wa'ingkanat nafilatan mutlakotan, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa? Tidak ada sebab, tidak ada waktu. Ya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Misalnya kita jam 2 siang, gitu kan? Nggak ada sebab. Bukan masalah masuk masjid. Bukan masalah apa. Sholat itu aja. Namanya sholat sunnah mutlak. Dan termasuk di malam hari juga. Malam hari, sholat. Ya. Nggak ada sebab apa-apa. Sholat. Sholat sunnah mutlak. Dan sunnah mutlak di malam hari lebih afdal daripada di siang hari. Allahu a'lam bishawab. Nah, kalau sholat sunnah mutlak cuman usoli saja. Artinya hanya niat sholat saja. Udah nggak nyebut apa-apa. Pokoknya ini niat sholat. Yang diikutkan dengan sholat sunnah mutlak. Satu, misalnya tahiyatul masjid. Dua, sholat sunnah wudu. Tiga, sholat sunnah istikharah. Kemudian sholat sunnah tawaf. Kemudian juga sholat sunnah hajat. Sholat sunnah datang dari safar. Ini diikutkan ke nafal mutlak. Ya. Kalau tahiyatul masjid, ya, niat sholat. Nah, nggak mesti ditakyin tahiyatul masjid. Karena diikutkan ke sholat sunnah mutlak. Wasani yang kedua, takbiratul ihram. Ya, ini takbiratul ihram ini hukumnya fardu, ya. Wa huwa an yaqula Allahu akbar wa yujzi'u Allahul akbaru. Boleh diberi alif lam di akbarnya. Wa yajibu an takuna aniyatu muqarinatan litakbiri jami'ihi. Niat tadi yang kita sebutkan ada fardu 3 unsur, sunnah muqayyad 2 unsur, mutlak 1 unsur. Ini harus bareng dengan takbiratul ihram. Dalam mazhab harus seperti itu. Jadi ketika mengucapkan Allahu Akbar, ketika hamzah A sama sampai di akhir bar, ro, nah, di situ harus terisi unsur-unsur tadi. Kalau dalam pendapat mutamad, semuanya enggak harus terisi, enggak boleh kosong. Tapi kalau menurut Nawawi, boleh di awalnya, boleh di tengahnya, boleh di akhirnya. Kalau dalam mazhab enggak, hamzah sampai ro itu harus terisi. Itu kan perhatian. Intinya harus bareng, ya. Enggak boleh kemudian sebelum takbiratul ihram niat, itu enggak bisa. Jadi pas takbiratul ihram harus terisi hatinya itu ada niat. Ini dalam mazhab itu. Enggak boleh sebelumnya, sesudahnya enggak boleh. Hambali masih ada toleransi sebelumnya sebentar itu masih boleh. Di mazhab Hambali masih boleh. Ya, sebentar sebelum takbir masih boleh. Kalau Syafi'iyah enggak boleh. Sehingga kalau saya dari rumah sudah niat sholat menuju masjid, pas takbiratul ihram enggak ada niat atau sebelumnya persis enggak ada, versi Hambali pun enggak bisa. Tapi ya versi lain ya bisa. Karena nanti ada khilaf juga, ini niat itu rukun atau syarat, gitu kan? Kalau syarat aman. Syarat itu kan enggak mesti di zat salat. Kalau rukun ya harus rukun di dalam perbuatan salat, maka pertama kali itu harus disertakan. Tapi kalau berpendapat oh niat itu syarat, ya sudah aman ya. Seperti itu. Wa kemudian wa disebut antakuna niyatu muqarinatan li takbir jami. Dan takbiratul ihram ini harus dilakukan ketika berdiri ya, ketika sholat fardu. Enggak boleh kemudian misalnya datang jamaah sudah rukuk ya. Wah, pokoknya rukuk baru takbiratul ihram. Sudah bungkuk enggak sah. Harus pasti berdiri takbiratul ihram itu. Nah, itu penting. Kemudian harus, ini namanya ucapan kan. Harus ada talafut. Enggak boleh diam-diaman gini. Nah, malah rajin gerakkan tangan, mulutnya enggak bunyi. Tidak sah loh itu. Karena ini qiraah harus muncul. Ya. Harus ada suara didengar oleh diri sendiri. Nah, itu. Nah, enggak ada suaranya gimana? Nah, ini penting gitu kan. Ini harus bisa jadi ini hal yang mungkin dilalaikan gitu ya. Asalisu yang ketiga, al-qiyamu ingka nanti sholatu fardun au waqadaro. Berdiri kalau sholatnya fardu, sholat wajib. Jika dia mampu untuk berdiri. Karena nanti kalau dia sholat sunnah maka boleh duduk. Kalau nggak bisa berdiri maka duduk, ya terserah duduk model apa, ya. Tapi yang lebih utama duduknya apa iftiros, ya. Ya, kemudian nanti ketika duduk nanti dia ketika rukuk dan sujud, maka ketika rukuk ini harus berada di depan lutut, ya. Ini punggu. Ini harus di depan lutut, ya. Enggak cuma gini, malah pas paha gitu kan. Nah, jadi di depan lutut. Enggak bisa berdiri, ya, maka duduk. Enggak bisa duduk, maka berbaring miring, miring ke kanan, ya. Yang afdol, kiri juga boleh. Enggak bisa baring miring, maka terlentang, ya. Kalau terlentang maka wajib nanti kepalanya agak diangkat sedikit, ya. Di ranjangnya diginikan, ya. Sehingga wajahnya bukan menghadap atas, tapi gini, ya, bisa menghadap ke kiblat. Tapi kalau enggak bisa diangkat juga, maka lekukan telapak kaki, ya, lekukan telapak ini ada telapak kaki lekukan itu. Ya, maka itu dihadapkan ke kiblat. Ya, itu jika tidak bisa maka berbaring terlentang, kemudian nanti pakai isyarat kepala, ya, rukuk sujud. Kalau tetap nggak bisa pakai kedipan mata, matanya kedap-kedip itu, ya, ini berdiri, ini rukuk, nanti sujud, kedap-kedip itu aja. Dan yang terakhir, kalau masih belum bisa juga karena luka atau memang kondisi sudah parah, maka membayangkan sholat dengan membayangkan di dalam hati. Ini takbiratul ihram, habis ini baca Fatihah terus dan selesai. Dan itu wajib seperti itu selama akal masih ada. Kok sholat itu tidak bisa gugur selama akal masih ada. Dalam keadaan apapun. Ya. Warabi'u qira'atul Fatihati, membaca Fatihah. Nah, ini rukun, ya, membaca Fatihah. Kalau enggak bisa membaca Fatihah, maka dia membaca 7 ayat selain Fatihah. Dengan syarat huruf-huruf di 7 ayat tadi sama, ya, seukuran huruf di Al-Fatihah, meskipun dengan ghon. Kalau enggak bisa juga, ayat-ayat juga enggak hafal, Fatihah enggak hafal, maka dengan 7 macam zikir atau doa, ya. Huruf-hurufnya yaitu seukuran huruf Fatihah. Yaitu misalnya dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah masyaallah kana malam yasa lam yakun. Kemudian wajib ketika baca Fatihah tartib gua harus urut, ya. Ayat pertama, kedua, seterusnya. Enggak boleh dibalik. Wa muwalatuha harus berkesinambungan. Enggak boleh dijeda. Di antara kata-kata dari di ayat Al-Fatihah. Tidak boleh jeda dengan jeda yang lama. Ada fasil enggak boleh. Nanti kalau seperti itu harus ngulang dari awal lagi. Kecuali dijeda dengan zikir yang ada kaitannya dengan sholat, kemaslahan sholat, maka tidak mengapa. Tapi kalau dijeda dengan zikir tidak ada kaitan dengan kemaslahan sholat, maka harus ngulang. Misalnya dia bersin. bersih, kemudian tahmidnya, maka dijeda dengan suatu zikir yang ada tidak ada kaitan dengan sholat. Kalau ada kaitan dengan sholat, misalnya dia mengucapkan amin karena imamnya sudah selesai baca fatihah, dia masih pelan, misalnya dalam keadaan ini dia baca bareng misalnya, atau apa namanya, imamnya baca ayat-ayat yang tentang surga atau neraka, kemudian dia minta rahmah atau dijauhkan dari azab. Nah, ini juga jeda-jeda yang ada kemasalahan untuk sholat, maka tidak mutus. Wa tasdidatuha, memperhatikan tasdid, maka tidak boleh yang tasdid kemudian ditakhfif. Kalau kemudian ditakhfif, tidak sah bacaan kata tersebut. Adapun kalau ini tidak ada tasdid tapi ditasdid, maka tidak batal sholatnya, tidak pula kiroahnya, selama tidak merubah makna. Sehingga dari sini lebih berat yaitu menghilangkan tasdid daripada menambahi tasdid. Wa ikhraju al-dhoti min al-dho', ya artinya membedakan antara al-dhot dengan dho', menurut pendapat yang asoh. Maka ini di sini kalau dia mampu, ya, maka tidak sah. Atau dia apa taksir, tidak ada usaha untuk belajar. Nah, ini juga. Kemudian watajibu fi kulli raka'atin ila raka'atal masbuki. Membaca Fatihah itu wajib setiap rakaat kecuali rakaat masbuk, ya, ketika kita datang terlambat masbuk, ya. Maka langsung ikut rukuk, gugur. Tidak ada kewajiban baca Fatihah. Karena nanti imam yang menanggung. Imam yang menanggung. Masbuk di sini adalah orang yang tidak menjumpai satu waktu yang bisa memungkinkan untuk membaca Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'u, rukun yang kelima adalah ruku'. Ruku' ini rukun, ya. Minimal ruku', ya, adalah dia merundukkan badan tanpa apa menekuk, yaitu nanti lututnya. Dan jika ingin disentuhkan rohahnya ke lututnya, maka bisa. Jadi maksudnya ini rohah, ya. Rohah. Oke, ya, coba kita ini aja. Jadi ketika dia rukuk seperti ini rohah ini kalau mau disentuhkan harus bisa. Kalau ini belum bisa nyentuh lutut, berarti belum bisa. Bukan yang ini, ya, rohah. Sehingga tidak ada kewajiban menyentuh ini, ya. Makanya kalau seandainya disentuhkan, itu rohah bisa nyentuh lutut, itu minimal rukuk. Kalau belum bisa nyentuh, maka belum sah rukuknya. Rohah yang sini. Kalau ini kan butun asopi. Kalau baru ini yang bisa nyentuh lutut, maka belum. Itu minimalnya, ya. Kalau yang bagus yang rata, ya, rata gitu kan, sampai kalau ada gelas nggak tumpah. Nah, makanya kadang ini pentingnya belajar seperti ini, ya, biar tahu. Nanti jangan sampai ini kamu nggak rata rukuknya, nggak sah. Loh, ini gimana kan? Betul nggak seperti itu, kan? Misalnya. Ini nggak rata seperti itu, nggak bisa jadi imam. Ya. Nah, ini makanya perlu nilai minimal tadi. Minimal sah itu gimana gitu loh. Di semua bab nanti kan ada seperti itu kan. Minimal sahnya gimana. Sehingga kita tahu, biar tahu, oh tetap sah gitu kan. Tapi memang kurang afdol, ya. Seperti itu. Kemudian yang keenam. Asadisu atu'aninatu fihi. yaitu tumakninah di dalam rukuk. Ya. Tumakninah adalah sukunun ba'da harokah. Ada diam setelah yaitu bergerak. Sehingga nanti ada apa namanya pembatas. Ya. Pembatas setelah dia itu dari rukuk seperti ini kemudian bangkit ya. Dia ada rukuk kemudian bangkit itu ada terpisah ya dengan satu kondisi tenang tadi. Atau sebagian lain mengatakan seukuran ucapan tasbih subhanallah. Ya, kalau dia rukuk tek bangun langsung nah enggak sah. Nah, itu seperti itu, cepat enggak sah. As-sabiu 'ala i'tidal yaitu bangun dari berdiri bangun setelah rukuk. Yaitu secara syariat adalah dia kembali ke posisi awal sebelum rukuk. Kalau sebelum rukuk dia duduk, ya duduk. Ya. Kalau sebelum rukuk berdiri, maka dia berdiri. Baik, kemudian yang ke-8, asaminu atumakninatu fihi tumannya dalam itidal. Atasiu asujudu marotaini fikuli rokatin. Ya, sujud dua kali di setiap rokaat. Dua kali ya. Waqalu, ya sama ini. Minimalnya gimana sujud sah? Wad'u syai'in min jabhatihi alal ardi. Satu, meletakkan yaitu bagian jabah. Ini ya, jabah sini. Pokoknya ada jabah ini kening di area sini. Meskipun sedikit, nempel di tempat sujud. Ya. Kemudian yang kedua, butunul asobi yadaihi. Ya, ini bagian dalam jari-jari tangan. Warijlahi juga jari-jari kaki. Wawad'u rukbataihi. Kemudian juga meletakkan kedua lutut. Ya. Wataha mulun biroksihi. Kemudian ada pembebanan kepala. Jadi jabah tadi, apa? Jabah itu di apa namanya? Dikelilingi oleh jabin. Jabin itu sini ya. Ini jabin, sini itu jabin. Nah, jabah di sininya. Jabah enggak boleh ketutup semua. Kalau tutup sebagian boleh. Kalau semua kayak gini misalnya. Nah, ini sujud. Ya, enggak bisa, ini enggak sah. Ya. Pakai apa? Kopiah atau apa, kalau peci biasanya yang jarang kayak gini, susah. Tapi kalau kopiah bisa, sampai gini gitu. Jadi jabahnya nggak ada yang nyentuh nih. Maka ya, tidak sah. Kemudian ada tahamul. Tahamul itu kepala, itu ada pembebanan. Sehingga seandainya ada kapas, kapasnya bisa kempes. Nggak boleh cuman, apa namanya, sentuhan gitu. Sedikit gitu aja. Kayaknya ada kerikil-kerikil enggak enak kalau dia nuna. Akhirnya dia cuma disenggolkan aja. Ngambang gitu. Sentuh. Nah, ini enggak bisa. Enggak boleh. Jadi harus benar-benar diletakkan lah. Jadi kepala itu bisa membebani tempat sujud. Tapi kalau ditahan sampai nyenggol-nyenggol gini aja. Nah itu enggak bisa. Enggak ada tahammul namanya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Asafil itu bagian bawah. Bagian mohon maaf pantat gitu area pantat itu kemudian bagian atas ini area pundak yang area bawah itu naik yang area atas ini turun nah itu syarat maka nggak boleh kemudian sujudnya area atas pundaknya lebih tinggi nah nanjak gini misalnya apa di apa misalnya tangga atau yang misalnya. Nah, itu enggak bisa, enggak sah. Karena area atas ini harus lebih bawah. Enggak boleh kemudian malah naik. Wal asiru atumakninatu fihi, tumakninah di apa tadi? Sujud ya, sujud. Al hadi asara al julusu baina sajdatain. duduk di antara dua sujud. Atau sebelumnya sujud tadi tidak disebutkan hidung karena dalam mazhab hidung itu sunnah saja menyentuh tempat sujud. Enggak, bukan rukun. Yang rukun, yang wajib hanya jabhah. Kalau anfun itu sunnah saja. Kemudian duduk di antara dua sujud. Kemudian tuma'ninah fihi. Jadi ini ada tuma'ninahnya itu di mana tadi? Rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Harus tuma'ninah. Karena di empat ini tadi, ini kalau enggak baca apa-apa sholatnya sah. Nah, tapi harus tuma'ninah. Sehingga kalau pas tasahud enggak ada di situ. Tasahud wa tuma'ninah enggak ada. Karena tasahud ada bacaannya. Ya pasti tuma'ninah kan gitu kan. Pasti ada tuma'ninahnya. Nah kalau itidal, rukuk, sujud, duduk tadi tidak ada kewajiban baca zikir. Nah itu kan sunnah. Maka disyaratkan harus tuma'ninah. Kalau di tempat lain tadi sudah menjadi konsekuensi, otomatis dia ada tuma'ninah kan. Karena ada bacaannya. Asalisa asara atasahudu al-akhir. Tasahud akhir. Nah tasahud akhir ini hukumnya fardu ya. Berarti tasawuf awal itu sunnah. Namanya sunnah ab'ad nanti ada ya. Sehingga kalau enggak tasawuf awal sah gitu kan. Tapi itu sunnah yang menyerupai fardu gitu ya. Yang mendekati fardu. Itu tasawuf awal. Tasawuf akhir hukumnya adalah fardu, harus dilakukan. Wa rabi'a asara al ku'udu fihi, duduk di dalam tasawud akhir, harus duduk. Dan kalau berdiri berarti dia tidak melaksanakan fardu duduk. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasawud al-akhir, salawat pada nabi sallallahu alaihi wasallam di tasawud akhir. Setelah tasawuf akhir. Nah ini salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu fardu. Sehingga di tasawuf akhir harus ada salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun di sini salawat kepada alu Nabi keluarga maka tidak masuk ya. Tidak masuk apa? Rukun ya. Kemudian kalau sholawat pada Nabi, jadi sunnah saja. Sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasawuf awal itu disunahkan. Kemudian sholawat pada keluarga Nabi di tasawuf awal tidak disunahkan. Jadi kalau tasawuf awal itu hanya Allahumma sholli ala Muhammad itu misalnya udah nggak ditambahi wa ala Ali. Nah, karena kalau tasawuf awal mabniun ala at-takhfif. Intinya peringanan. As-satisa asyara yang ke-16, assalamu wa aqaluhu assalamu alaikum. Minimalnya assalamu alaikum, yang sempurna assalamu alaikum warahmatullahi. Ya. As-sabi'a asyara at-tartibu dilakukan secara berurutan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita melanjutkan mungkin pertanyaan. Berkaitan dengan tadi ibu melahirkan yang di umumnya dia atau banyak yang di setelah melahirkan belum bisa apa bangun dari tempat tidur, maka intinya masalah apa mandi karena melahirkan itu dilihat kalau dia setelah melahirkan keluar dari nifas maka mandi karena melahirkan itu ditunda dulu karena dia nggak bisa mandi wajib dengan keadaan darah masih mengalir. Nah, kalau tidak ada darah nifas saat itu atau belum keluar, maka dia wajib mandi karena melahirkan. Nah, kalau dia nggak mampu, maka dengan tayamum. Bulu kucing tadi, ya, kalau itu nggak perlu wudhu ulang ya. Ya. Kalau najis membatalkan wudhu atau tidak? Najis, tidak, berarti kan nggak perlu wudhu, itu. Harimau, kambing, sapi yang disamak dan bulunya tetap dipertahankan. Tadi masalah bulu, ya, kalau sedikit dimaafkan, kalau banyak tidak, ya kan? Kalau sedikit kan tetap suci. Saat menghilangkan najis ketika warna dan baunya hilang, bagaimana cara mendeteksi sifat ketiga yaitu rasanya? Apakah dirasakan itu misalnya? Ya, kalau bisa dirasakan. Karena itu yang haram itu kalau merasakan najis, kalau dia yakin. Itu yang pertama. Tapi yang anak ketahui di ibarah yang anak baca, itu bisa dengan zon. Ya, dengan apa? Zon, dengan prasangkaan. Ya, tidak wajib kemudian dirasakan dengan zon. Sebagaimana warna enggak perlu kemudian dipelototi sampai gini. Nah, kemudian bau kemudian dekatin enggak? Biasa saja ini. Kalau Al-Quran terjemahan, tadi kalau terjemahan nggak masuk ya, karena bukan mushaf, ada apa namanya, terjemahannya hurufnya lebih banyak ya. Papan yang ada Al-Qur'annya tadi sudah disebutkan, kalau untuk dirosah maka tidak boleh disentuh tanpa wudhu. Jika wanita haid mimpi, jadi kalau basah wajib mandi atau tidak? Jadi kalau orang itu masih haid tadi tidak boleh apa? Toharoh ta'bud. Ya, toharoh ta'bud nggak boleh. Tayamum di rumah sakit, di dinding, ya di dindingnya ada debunya enggak? Kalau dindingnya bersih enggak, debunya enggak bisa bawa debu. Ya, sebagian mas saya mengatakan bawa apa? Debu. Tidur ringan membatalkan wudu, dan apakah juga tidur ringan sambil berdiri? Kalau di sini bukan masalah tidur ringan berat, tadi yang seingatannya yang kita sampaikan yaitu apa? Tidurnya mumakin atau tidak. Ya. Seperti itu. Jadi kalau tidurnya mumakin, meskipun berat enggak batal, tapi disunahkan wudu. Tapi kalau enggak mumakin, ya selama dia itu tidur, ya maka batal ya, tidur batal. Kecuali ngantuk. Kalau ngantuk itu masih bisa mendengar perkataan sekitarnya, meskipun nggak paham. Kalau tidur, cirinya mimpi. Ini beda ngantuk dengan tidur. Nabit tadi sudah ya, perasaan apa? Selain anggur. Mandi diniatkan mengangkat hadas kecil, boleh tidak? Mandi apa? Kalau mandi biasa nggak bisa. Tadi sudah kita apa sebutkan. Tapi kalau mandi wajib, bisa mengangkat hadas kecil. Hikmah yang dapat dipetik pembagian rukun dan sunnah pada suatu ibadah apa? Bagaimana para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa perbuatan A adalah rukun, sedangkan B adalah sunnah? Yaitu belajar usul fikih. Nanti ada. Memang sempat diperselisihkan. Jadi misalnya hadis musik sholat itu orang yang suruh ulang sholatnya. Nah itu Nabi SAW menyebutkan apa saja di situ. Di antaranya. Fardu wudu juga nanti bisa diperselisihkan. Berkumur-kumur istinsak. Ya. Kenapa yang satu mengatakan wajib ya, karena ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga perbuatan. Yang Syafi'i mengatakan enggak wajib karena di ayat enggak ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa seorang Arab Badui kalau wudu itu sesuai yang Allah perintahkan. Enggak nyebut di ayat tuh kumur-kumur sama istinsyak. Nah, kalau wajib harusnya kan disebutkan seperti itu. Sehingga dari hal-hal seperti itu ya, macam-macam yang enggak bisa dibahas ini. Rukun dan fardu di sini sama. Ukuran terhitung rakaat bagi yang masbuk berarti kadar rukuk minimal. Meski belum sempat mengucapkan zikir, ya, jadi dia sudah sempat rukuk bersama imam, ya. Ya, rukuk minimal rukuk tadi bersama imam. Ada zikir kan ini tidak wajib. Mandi wajib tanpa ada sebab yang mewajibkan. Apakah sah dan terangkat hadasnya? Allah alam bagaimana ini? Berarti kan itu bukan mandi wajib gitu loh. Karena mandi wajib itu mandi yang diwajibkan gitu. Berarti mandi biasa tapi niatnya biar bisa terangkat hadas kecil tidak bisa tadi ya. Karena enggak urut ya. Tadi sudah kita sebutkan. Ketika sujud jari-jari tidak menghadap kiblat atau dia tidak genggam tangannya. Ya intinya tadi syaratnya itu. Ya ini ada sebagian yang nempel itu syaratnya. Kaki juga seperti itu. Jilsah istirahah hukumnya sunnah. Sebaiknya dilakukan. Kalau sholat bukan berdiri tapi tidur, apakah duduk dalam tasawuf akhir juga fardu Ustaz? Jadi selama dia masih bisa melakukan, maka yang kita lihat dari keterangan para fuqaha itu maka dia nanti dilakukan secara sempurna. Misalnya rukuk, dia kok berbaring miring, kemudian rukuk, bisa nggak rukuk sempurna? Bisa dia lakukan, ya, tapi kalau nggak bisa ya dengan isyarat. Kalau kitab yang kita pakai dulu sekarang apakah harus bersuci? Ya bukan mushaf kan ini. Ini kitabnya ini harus bersuci enggak? Salat yang hanya satu tasahud, tata cara duduknya apakah iftiras atau tawarruk? Satu tasahud. Pokoknya kalau dia setelahnya salam, maka tawarruk dalam mazhab. Pokoknya setelahnya salam ya. Salat subuh dia satu tasyahud setelahnya kan salam maka tamaruk. Ya kita cukupkan dulu insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga diberi kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khair atas kehadirannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.